السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-6, dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Maidah ayat yang ke-67. Silakan dibaca Abu Fatimah. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak menyampaikan apa yang disampaikan risalah, maka engkau tidak amanah, dan Allah menjaga engkau dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kaum yang kafir. Masya Allah, suara bayi antum ya. Ya harfu nida ayu munada ha harfu tanbih ar rasulu badal dari ayu balir fi'lu amrin ma mafulun bih unzila fi'lu fi'lun madin majhul ilaika jarra majrur min rabbi jarra majrur al kafu mudafun ilaih al waw harfu atfin in harfu sartin sade lam harfu in harfu sartin betul ya. Lam harfu jazmin taf'al fi'lu fi'lun mudari'un majzumun bilam majzum bilam fa'arfu atfin ma fa'nya harfu jawab. Oh, fa'ya afan. Fa'arfu jawab ma mafulun bis. Mafulun dari mana? Nah, kalau dia harus jawab itu udah putus sama yang ini. Oh, sebenarnya. Kan maka ini kan artinya tidak. Maka engkau tidak menyampaikan dari salahnya. Berarti mainin harfu nafyin. Oh, harfu nafyin. Ya. Al-fa'u harfu jawab ma harfu nafyin balagta fi'lun madin fa'ilnya ta atau risalata mafulun bih alha'u mudhafun ilaih alwaw harfu atfin allahu lafzul jalalah sebagai mubtada ya'simuka fi'lun mudhari'un alkafu mudhafun mafulun bih fa'ilnya mustatir takdiruhu huwa bal ya'udu ila Allah ya'udu ala ya'udu ala Allah minan nasi jarru majrur inna harfu tawkidin wa nasbin Allah lafzul jalalah sebagai ismu inna la harfu nafyin yahdi fi'lun mudhari'un al-qawma maful bi al-kafirina na'at dari al-qawma. Nah. Tafsirnya 62. Ya ayuhar rasulu balik wahyallahi alladhi unzila ilaika min rabbika wa in qassarta fil balaghi fakatamta minhu syai'an fa innaka lam tuballigh risalata rabbika wa qad ballagha sallallahu alaihi wasallam risalata rabbihi kamilatan faman za'ama annahu katama syai'an mimma unzila alaihi faqad a'zamu ala Allahi wa rasulihi fil ghaibi. Faqad a'zama fil madi, kan ingat ya, setiap ada qad itu setelahnya pasti fi'il kan. Oh naam, fi'il. Jadi a'zama. Faqad a'zama ala Allahi wa rasulihi firyati. Firyata. Wallahu ta'ala hafizuka wa nasaraka. Ini ma'fir madi hafadzuka. Hafadzuka wa nasaraka ala a'daika. Falaysa 'alaika illa al-balaghi. Inna Allaha la yuwaffiqu lir-rusdi man hada an sabilil haqqi wa jahadu ma ji'ta bihi min indillahi. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah wahyu Allah yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu, dan jika engkau menyingkat saja, mengurangi saja, jadi ya, mengurangin dalam menyampaikan, maka engkau telah menyembunyikan sesuatu darinya. Maka sesungguhnya jika engkau tidak menyampaikan risalah Tuhanmu, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Tuhannya secara sempurna, maka siapa za'ama yang menuduh bahwasanya menyembunyikan sesuatu dari yang disampaikan atasnya, dan sungguh telah besar kebohongan atas Allah dan Rasulnya, dan Allah Ta'ala menjaga engkau dan menolong engkau atas musuh-musuhmu, maka tidaklah atasmu kecuali menyampaikan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan taufik dan petunjuk bagi yang kufur dari jalan, menyimpang dari jalan yang benar, wajahadu dan menentang apa yang datang kepada engkau dengannya dari sisi Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma uzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qawmal kafirin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka engkau dianggap tidak menyampaikan seluruhnya. Artinya kalau ada risalah yang tidak disampaikan walaupun sebagian, maka itu dianggap tidak menyampaikan risalah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga engkau dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanahnya dalam menyampaikan risalah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya risalah telah disampaikan seluruhnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu syariat pun, tidak ada satu ajaran pun kecuali telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi syariat Islam sudah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi, apalagi dikurangi. Kita wajib menerapkan apa yang Rasulullah terapkan. Kita wajib mengikuti apa yang Rasulullah sabdakan, ya. Jadi kita wajib meyakini bahwasanya syariat Islam sudah sempurna, enggak perlu ditambah-tambah lagi, ya apalagi dikurangi. Kita hanya mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah itu sangat banyak. Gitu. Jadi kalau ya kita saja belum mampu mengamalkan semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngapain kita mengada-adakan ya amalan-amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ada ancaman yang sangat keras ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Ya. Jadi kita wajib menjaga diri kita dari perbuatan bid'ah ya. Jadi ini penting ya. Tapi memang jangan guru ya, ingat ya, kita dalam beragama itu harus moderat, harus tawasud, harus wasatiyah, harus pertengahan. Jangan juga dikit-dikit bilangnya bid'ah. Padahal bisa jadi kitanya aja yang belum tahu dalilnya, ya. Terkadang orang seperti itu gitu ya. Ya, karena dia berguru hanya pada satu jalur misalnya, guru-gurunya semuanya Imam Syafi'i. Maka ketika dia melihat ada orang lain yang beramal dengan amalan yang beda sama dia, lalu dia katakan, wah ini sesat ini. Nah ini namanya berlebihan. Ya. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah. Ya. Jangan pula meremehkan. Ya. Jangan pula meremehkan. Seakan-akan semua perbuatan yang dilakukan itu semuanya sunnah. Ya. Padahal ada yang nggak ada dalilnya. Harus legowo. Ya. Kalau memang bid'ah, katakan bid'ah. Kalau mau bilang itu sunnah, ya simpel. Mana dalilnya? Nggak ada, kalau nggak ada dalilnya, maka dia bid'ah. Kan sesimpel itu ya. Jadi pertengahanlah kita, jangan berlebihan dalam menghakimi, tapi jangan juga meremehkan. Kalau memang ada dalilnya kita katakan sunnah, nggak ada dalilnya kita katakan bid'ah. Nah, baca Bu Kurniati ya. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Katakanlah wahai ahli kitab, katakanlah wahai ahli kitab, tidaklah kalian itu berada di atas agama kalian sampai kalian tetap kokoh pada Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Dan sungguh apa yang diturunkan kepada mereka, apa ini? Dan engkau dari sisi Robmu. Dan sungguh apa yang diturunkan engkau dari sisi Robmu, kebanyakan dari mereka durhaka dan kafir. Oh begitu? Eh, gimana nih? Pidananya mana? Menambah. Dan sungguh apa yang diturunkan dari Rabbmu akan menambah dari mereka, akan menambah kedurhakaan dan kekafiran. Itu Ustaz. Ya, akan menambah kebanyakan dari mereka. Akan menambah kebanyakan dari mereka kedurhakaan dan kekafiran. Nah. Dan janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir. Itu Ustaz. Nah. Qul fi'il amr ya harfu nida ahla munada alkitabi mudhafun ilai lastum, ini fi'il laisa ya, fi'il madinakis. Tumnya isim laisa. Ala syai'in jarwa majrur hatta harfu ghayat. Jar majrur sebagai khabarnya laisa. Jarwa jrim ya. Jarwa ala syai'in jarwa majrur sebagai khabar laisa. Hatta harfu ghayatin wa nasbin tuqimu fi'il mudhari mansubun bi hatta al wawu sebagai fa'il at taurata maf'ulun bi al wawu harfin injila ma'atuf ke at taurata al-wawu harfu atfin, ma, ma'atuf juga ke at-taurota, unzila, fi'il madi, majhul, ilaikum, jarwa majrur, mirrabbikum, jarwa majrur. Al-wawu harfu atfin, lamu lamu taukid yazidanna fi'il mudhari dengan nun nun taukid ya. Ya, fi'il mudhari mabni karena nyambung. Oh ya. Taukid. Fi'il mudhari mabniun dengan nun taukid katsiran maf'ulun bi minhum jar wa majrur ma ma itu fa'ilnya ya. Ma fa'il dari layazidanna. Fa'il dari layazidanna unzila fi'il madhi majhul ilaika jar wa majrur mir rabbika jar wa majrur dan akafu mudhafun ilaih. Tughyanan maf'ulun bi fani ustaz. Iya. Waw harfu atin kufron ma'tuf ke tughyanan. Alfa'u harfu atin la lamunahyi lamunahya ta'sa fil mudhari majzum bila nahya ala kok fil mudhari ya benar fil mudhari ya nah fil mudhari ya ya fil mudhari ya, dia enggak ada alifnya kan harusnya iya iya baru kemarin belajar kan iya ini hilang apa namanya huruf ilatnya hilang ya nah alal qaumi jar wa majrur al kafirina na'at dari qaumi tafsirnya Qul ayyuhar rasulu lil yahudi wan nasara innakum lastum ala khazin minad dini ma damat madamtum ya madumtum madumtum lam ta'malu bima fit taurati wal injili wa ma ja'akum bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal qur'ani wa inna kathiran min ahlil kitabi la yaziduhum inzalul qur'ani ilaika illa tajabburan wa juhudan fahum yahsudunaka li'anna allaha ba'athaka bihadhir li'anna allaha ba'asaka bihadhir ba'asaka لِأَنَّ اللَّهَ بَعَثَكَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ الْخَاتِمَةِ الَّتِي بَيَّنَ فِيهَا مَعَايِبَهُمْ أُسْتَاذِي يَا مَعَايِبَهُمْ فَلَا تَحْزَنُوا أَيُّهَا الرَّسُولُ عَلَى تُكَذِّبِ عَلَى تَحْزَن bukannya kazab ini tadi kazab, ya? Gue bilangnya fala tahzanu Fala tahzan ya. Oh iya kena hi. Fala tahzan ayyuhar rasulu ala tukadzdzi. Ala takdzibihim laka. Tak ya. Oh iya. Ala takdzibihim laka. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sesungguhnya kalian tidaklah mengambil bagian dari agama kalian. Dan kalian terus menerus selama kalian belum mengerjakan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil dan apa yang telah datang kepada Muhammad yaitu Al-Quran dan sungguh kebanyakan dari ahli kitab dengan turunnya Al-Quran itu tidak menambah kecuali pengingkaran ya. Iya. Menyalah ketangan. Dan mereka iri atau dengki kepadamu dikarenakan Allah telah mengirim risalah sebagai penutup ya, dengan mengirimmu dengan risalah sebagai penutup. Dengan risalah penutupnya yang di dalamnya menjelaskan tentang aib-aib mereka. Dan janganlah engkau sedih wahai Rasul atas kedustaan mereka kepadamu. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi lastum 'ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Katakanlah wahai ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi Nasrani, lastum ala syai. Kalian tidak berada di atas apapun. Ya, tidak beriman, ya. Hatta tuqimut Taurat wal Injil. Sampai kalian menegakkan isi Taurat dan Injil. Sampai kalian melaksanakan apa yang ada dalam Taurat dan apa yang ada dalam Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Jadi syarat ahli kitab mau dianggap beriman enggak cukup kalau misalnya dia hanya beriman kepada Taurat. Kalau orang Yahudi enggak cukup dikatakan beriman kalau dia hanya beriman kepada Taurat. Orang Nasrani pun begitu. Dia belum dikatakan beriman kalau hanya beriman kepada Injil. Ya, semuanya ini ya baru dikatakan beriman kalau beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, dan yang paling penting yang terakhir, dan beriman pada isi Al-Qur'an, ya. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Dan apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah dari sisi Rabbmu hanya menambah kepada kebanyakan orang Yahudi Nasrani, ya hanya menambah apa? Hanya menambah keingkaran dan kekufuran, pembangkangan dan kekufuran. Ya. Jadi orang Yahudi Nasrani itu ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an bukannya makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah makin bertambah keingkaran mereka, ya, dan kekufuran mereka. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka janganlah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berputus asa atas orang kafir. Jadi jangan bersedih dengan penentangan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Afan Pedi, ini suaranya mendem, hilang. Jadi awalnya agak besar tapi tiba-tiba jadi kecil. Coba deh. Sama, ini masih hilang, Pedi. Kemana suaranya? Yang lain sama nggak? Soalnya kalau di ane nih suaranya kayak hilang gitu ya. Oh iya, sama. Ayo Pedi lagi coba, dicoba lagi. Kalau pakai earphone, earphone-nya dicabut aja. Nggak pakai, Sat. Atau antum ini apa, tangan antum tuh nutupin speaker. Sebentar, saya udah besar sekali formal ini di laptop ini. Ah, ini. Nah, oh iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ah, sama Pak Edi, Afan, hilang lagi suaranya. Ana ganti ke yang lain dulu ya, Afan, soalnya enggak kedengeran. Siapa ini? Budelis, lanjutin langsung terjemahnya aja, Bu. Sama ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang Sabiin dan orang Nasrani, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Inna harfu taukidin wa nasbin, allazina isim inna, amanu, fi'lun madin, Itu sebagai khabar inna, Ustaz, bisa? Enggak, emang udah selesai kalimat. Enggak kan? Sesungguhnya orang beriman itu belum menjelaskan apapun. Oh gitu. Amanu fi'lun madin waw sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin. Al-lazina isim mausul maktuf. Isim mausul maktuf ke al-lazina. Al-lazina. Hadu fi'lun madin. Al-waw sebagai fa'il. Al-waw sebagai fa'il. As-sobi'una maktuf ke al-lazina, Ustaz, ya? Enggak, ke hadu. Oh, ke hadu. Sobiuna. Maktub ke hadu. Wan nasoro. Benar deh, iya, afan-afan ke al-lazina. Ke al-lazina. Al-waw hadu arfin, an-nasoro maktub ke al-lazina. Enggak, afan. Ini maksudnya ke hadu, benar. Benar ke hadu. Karena ini ya, Ustaz. Karena kan dia marfu, kan? Kalau al-lazina kan mansub. As-sabi'una maktuf ala hadu. Al-wahab arfin an-nasoro maktuf ala hadu. Man harfu isim apa mausul sebagai na'at ini. Oh, isim mausul sebagai na'at. Ini kan artinya sesungguhnya orang beriman dan orang Yahudi as-sabi'in dan nasoro yang gitu kan. Berarti na'at. Yang mereka beriman gitu ya. Amana fi'lun madin fa'ilnya fa'il mustatir huwa billahi jarwa majrur al-waw haf arfin al-yaumi matufun ala allahi al-akhiri na'at al-waw haf arfin amila fi'lun madin fa'ilnya domin mustatir huwa solihan maflun bi fa afu arfin la afu nafin khaufun muktada, Ustaz, ya? Ya. Alaikum jarwa majur sebagai khobar alwa afu arfin la afu nafin hum muktada yahzanuna fi'lu mudari'un alwa sebagai fa'il jumlah fi'ul fi'il dan fa'il sebagai khobar dari hum. Bismillah. Terus khabarnya ini mana? Khabar inna inna lazi'un mana? Khabarnya fala khaufun. Nah iya, jadi jauh kan? Khabarnya di belakang. Jadi fala khaufun alaihim itu apa namanya khabarnya? Khabarnya inna. Aku baca dulu. Inna lazina amanu wahum muslimuna wal yahuda wasabiuna kadzalika wahum qaumu baquna ala fitratihim waladaina muqarrarun qaumun baquna qaumun wahum qaumun baquna ala fitratihim waladaina maqarrarun dina odina waladina muqarrarun lahum waladina muqarrarun lahum yatba'unahu yattabi'unahu wa yattabi'unahu wa nasara wa hum atba'ul masiha hum atiba'ul masihi atiba'ul Ustaz atiba kayak dokter atiba ini atiba'ul masihi atiba'ul masihi man amana minhum billahi billahil imanil kamili al-imanal kamila billahi imanal al-imanal kamila al-imanal kamila wa huwa tauhidullah maksud tauhidullah wa huwa tauhidullah wa tasdiki atasdiku kan maksudnya ketauhidu watasdiku ditulisku bacanya ki watasdiku bi Muhammadin wa bima ja'a bihi masalahnya enggak ada emang situ bahasa ya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi wa amana bil yaumil akhiri wa amilal amala salih salihi salihah dong kan na'at ka'amila amala. Oh iya. Wa amila al amala solihah. Fala khaufun alaihim min ahwali yaumil kiamati. Walahum yahzanuna ala ma tarokuhu waro'ahum fid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka muslim dan orang-orang Yahudi dan orang-orang sabi' yang sebagaimana mereka, mereka adalah kaum yang tetap atas fitrah mereka dan tidak ada. Jadi dinanya apa Ustaz? Kewajiban apa agama? Agama yang tetap bagi mereka. Yang mereka tidak ikuti. Ada agama yang tetap bagi mereka yang mereka ikuti. Dan orang Nasoro. Dan mereka para pengikut Al-Masih. Dan siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah. Dengan keimanan yang sempurna. Dan dia mentauhidkan Allah. Dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang padanya dan wa amana dan mereka beriman dan beriman pada hari akhir dengan melakukan amalan soleh dan tidak ada ketakutan atas mereka tentang keadaan mereka pada hari kiamat dan tidak pula mereka bersedih atas apa yang mereka tinggalkan di dunia udah ya di dunia belakang mereka yaitu dunia. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shaliha. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak berada di atas agama apapun, itu definisi dari as-sabiun, orang-orang yang belum memiliki agama, mereka masih di atas fitrah. Dan juga orang-orang Nasrani, siapa yang beriman di antara mereka, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, lalu mengamalkan amalan yang saleh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Ayat ini jelas ya. Jadi mau orang yang awalnya Yahudi, ya, kemudian orang-orang yang awalnya nggak punya agama, orang-orang Nasrani. Yang penting, ketika mereka telah beriman kepada Allah, ketika mereka telah beriman kepada hari akhir, kemudian mengamalkan amalan yang saleh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan ya atas mereka terhadap apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, kehidupan akhirat, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih atas dunia yang luput dari mereka. Ayat ini jelas bahwa kalau ada orang yang ngomong semua agama yang agama itu sama, ya jelas keliru ya. Jelas beda. Karena mengatakan semua agama sama, sama aja mengatakan semua agama benar. Sementara dalam akidah kita, dalam keyakinan kaum muslimin, ya inna dina indallahil islam. Agama yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanya Islam. Orang yang mencari agama selain Islam yang gak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kan sekarang banyak orang-orang liberal yang dengan sembrononya kalau ngomong itu suka sembarangan gitu ya. Dikatakan ya, semua agama itu sama. Intinya kita menyembah Tuhan yang sama yaitu Allah. Nah, ini jelas pernyataan yang sangat keliru gitu ya. Syarat seseorang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala harus beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengerjakan amalan saleh. Ya, kalau misalnya ada orang Yahudi, orang Nasrani tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima keimanannya. Sekalipun dia mengaku bahwa yang disembah adalah Allah, ya. Tapi kalau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terima ibadahnya. Sama aja kalau ada orang yang KTP-nya muslim, ngakunya muslim, salat mah salat. Tapi sering melakukan kesyirikan besar ya. dia berdoa kepada penghuni kubur. Saya tidak mengatakan ziarah kubur ya, tapi misalnya dia datang ke kuburan minta, bukannya minta sama Allah, dia minta sama penghuni kubur ya. Kemudian dia memberikan sesajen ya kepada berhala-berhala yang ada yang ke Nyi Roro Kidul gitu ya, ada yang ke pohon-pohon angker, tempat-tempat angker. Yang seperti ini pun sama enggak diterima keimanannya ya, karena kesyirikan itu membatalkan keimanan ya, jadi sia-sia. Mau sholat tiap hari pun kalau syirik jalan terus ya enggak akan diterima ibadah. Makanya hati-hati. Jadi Islam itu enggak sekadar mengucapkan dalam lisan aja, ada syarat-syaratnya ya. Ada pembatal-pembatalnya. Makanya kita harus waspada ya terhadap pembatal-pembatal keislaman. Nah, siapa baca? Buku niati udah belum ya? Udah ya? Lupa nih. Baca siapa ya? Bu Marsi deh, baca Bu Marsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh. Alamu lamu tawqid, qad harfu tawqid, akhadna fi'il madhi, na sebagai fa'ilnya, misaqa makhulun bih, bani Israel, maf'ulun bataninya, maf'ulun bihsani. Enggak, ini kan misal kok perjanjian dari Bani Israel, berarti baninya mudhaf ilaih. Baninya mudhafun ilaih, Israela mudhafun ilaih, wa harfu atfin, al-wawu harfu atfin, al-wawu harfu atfin, arsalna fi'il maudhi, nah sebagai fa'ilnya, ilaihim jar majrur rusula maf'ulun bi ulama. Ini dua kata ya Ustaz ya, ulama itu langsung aja dzorof. Kulama dzorof ja'ahum ja'a fil madhi fa'ilnya huwa hu maf'ulun bi bukan fa'ilnya baru ja'a fil madhi hum maf'ulun bi rasulun fa'ilnya bima jar majrur la tidak sesuai berarti nah itu la nafia itu mah ya la nafia tahwa dan sesuai dengan nafsu. Nah ini fi'il mudhari, fi'il mudhari ya hawa yahwa fi'il mudhari kemudian fa'ilnya anfusu hukumnya maf'ulun bih ya saja. Masa maf'ul bih? Maf'ulun ilai. Farikon apanya nih? Mereka, hal ya saja. Tidak dulu. Kalau jadi hal dari mana? Mereka kan sebagian mereka berdusta gitu kan. Oh, sebagian mereka. Jadi mereka mafulun bisat. Mukaddam namanya. Yes. Mafulun bi mukaddam Kadzabu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya. Wah al-wawu harfu 'athfin fariqan ma'tuf. Yaqtuluna fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Nah. Ini Ustaz, belum ini Ustaz, belum kelihatan Ustaz tafsir. Oke. Laqad akhadna al-ahdu al-mu'akkad al-ahda. Ya. Laqad akhadna al-ahda al-mu'akkadi ala al-mu'akkada lah kan atak ahda. Oh ya, maaf. Masih. Laqad akhadna al-ahda al-mu'akkada ala bani Israila fit tawrati bis-sam'i wat-ta'ati wa arsalna ilaihim bidzalika rusulana fanaqadu ma ukhida alaihim min al-ahdi wattaba'u ahwa'ahum wa kanu kullama ja'ahum rasulun min ulaika rusuli bima la tashtahihi anfusihim anfusuhum bima la tashtahihi anfusuhum adawhu fakadzabu fariqan minar rusuli wa qatalu fariqan akhar. Sungguh kami telah mengambil perjanjian yang kuat ya saja. Perjanjian yang kuat ya, betul. Ya, kepada Bani Israel dalam Taurat dengan mendengar dan taat. Dan kami telah mengutus kepada mereka dengan hal itu rasul-rasul kami. Lalu mereka menggugur. Menggugurkan. Lalu mereka menggugurkan perjanjian yang telah diambil dari mereka gitu ya. Perjanjian yang telah diambil dari mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan mereka ketika datang kepada mereka seorang rasul para rasul dengan apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka perangi gitu ya Satya, adau. Ya, mereka musuhi. Mereka musuhi. Lalu mereka berdusta, sebagian mereka mendustakan dari para rasul itu, dan sebagian mereka membunuhnya. Membunuh rasul-rasul. Tabe barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Sungguh kami telah mengambil janji yang kuat dari Bani Israel agar mereka yang mengikuti perintah Allah, mentaati rasulnya, menjalankan syariatnya. Wa arsalna ilaihim rusula, dan kami telah utus kepada mereka para rasul. Jadi kalau Bani Israel ini sebenarnya umat yang spesial ya, karena banyak para nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Kemudian Bani Israel sendiri banyak menyaksikan mukjizat-mukjizat ya dengan mata kepala mereka sendiri. Harusnya ya, kalau sekiranya banyaknya mukjizat akan menentukan keimanan seseorang, maka harusnya logikanya Bani Israel itu adalah orang yang paling beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena paling banyak menyaksikan mukjizat. Paling banyak diutus para rasul kepada mereka. Ya. Kemudian dua kitab pun diturunkan kepada mereka, ya, yaitu Taurat dan Injil. Nabi Musa, Nabi Isa ini kan sama-sama diutus untuk mendakwahi Bani Israel. Namun apa yang terjadi? Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap kali datang kepada mereka seorang rasul yang membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sebagian mereka mendustakan dan sebagiannya lagi mereka bunuh. Nah ini nggak tanggung-tanggung gitu ya. Kalau cuma membangkang ya, menolak dakwah sih masih wajar. Tapi nggak masuk akal ya, orang Yahudi ini berani juga membunuh para nabi. Ini wala'iyadzubillah. Ya. Jadi orang itu kalau udah ada kebencian, ada pengingkaran dalam hatinya, makin sulit menerima kebenaran. Makin dia menolak kebenaran, makin Allah jauhkan dari menerima kebenaran. Makanya ibrahnya bagi kita adalah, kalau kita sebagai seorang muslim terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa atau maksiat, jangan ya berasyik-maksyuk di situ. Jangan santai-santai saja. Karena khawatir kalau kita santai-santai saja, nanti Allah makin jauhkan kita dari ya taubat. Allah makin jauhkan kita dari keimanan. Seharusnya sikap kita kalau melakukan kesalahan langsung bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Saya baca. Siapa mau baca? Ada yang tangan nih. Oh, Mbah, Mbah Nurul Huda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim. Thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan mereka mengira bahwa tidak akan menimpa mereka ujian atau fitnah. Fa'amu, mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian mereka kembali buta dan tuli dan sebagian dari mereka. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-wawu harfu atfin. Asibu fi'il madhi waw sebagai fa'il Allah an hasbu masdariya wa nasbin la harfu nafi takuna fi'il mudore mansub bi'an fitnatun fa'il fa'amu fi'il madhi waw sebagai fa'il al-waw harf afin namu fi'il madhi atau ke amu ya summa harf afin taba fi'il madhi Allah sebagai fa'il alaihim jar majrur summa harf afin amu fi'il madhi waw sebagai fa'il alwaw harf afin samu fi'il madhi waw sebagai fa'il matuf ke amu kasirum ini ya apa fa'il ya fa'ilnya waw wa somu kan kalau somu fa'ilnya wawunya kan iya kasirum ini kasirum minhum apa ya kasirum minhum apa badal badal apa, dari mana mutada lagi ya atau gimana atau taukid ya taukid dari sumber. Ya, katira minhum. Atau badalannya jadi badal dari wawunya. Iya. Wawu harfu atfin harfu istina ya. Istina boleh. Iya. Harfu atfin Allahu sebagai mubtada basirum kabar jim'a jar majrur ya'lamuna fi'il madhi fi'il mudhari waw sebagai fa'il basirum ya basirum biman itu ya kalimat itu wallahu dan Allah basirum itu sebagai kabarnya mulai dari basirum ya benar-benar kali ini lagi ngapain ini kenapa? Ya, Allah mubtada labzalam mubtada basirun fuba bima jar majrur ya malun fi'il mudhari fa'ilnya waw ini enggak ada amalan tambahan enggak ada ini ya enggak ada kira-kira basirum bima yakmalun sebagai kabarnya tuh. Enggak, kan lafzul jalal Allah udah punya fa'il di sini. Jadi memang emal ini fadlah aja, tambahan aja. Wadhanna ha'ula il usatun ya. Usatun minal yahudi annallaha lai ya'khudahum bil azabi jaza am asyanahum wa utuwihim famadu fi syahwatihim wa ammu an hadi falam yubsiru wa sammu Sama'il hati, masdarnya itu sama. Falam yantafi'u bihi. Fa'anzalallahu bihim ba'sa. Fataballahu alaihim. Thumma ami kathirun minhum. Wasamu ba'dama tabayyana lahumul haq. Wallahu basirun bi'a'malihim khairiha wa syarriha. Wasayujazihim alaiha. Mereka ini mengira maksiat dari Yahudi dan menyangka orang-orang yang bermaksiat dari golongan Yahudi bahwa Allah tidak akan mengazab mereka sebagai balasan dari maksiat mereka, dan mereka berlanjut wa madu, ya mereka melanjutkan syahwat mereka. Mengajukan syahwat mereka dan mereka buta dari petunjuk, maka mereka tidak bisa melihat. Mereka tuli dari pendengaran yang benar, maka mereka tidak bisa mengambil manfaatnya. Maka Allah menurunkan kepada mereka baksa, ujian. Fatabu, mereka tobat, maka Allah menerima tobat mereka. Kemudian mereka kembali buta, sebagian mereka kembali buta dan tuli setelah datang kepada mereka kebenaran. Allah menyaksikan apa yang mereka pekerjaan mereka yang baik ataupun yang buruk, maka Allah akan membalas mereka atasnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi fitnah, tidak akan terjadi ya ujian atau bencana apapun kepada mereka. Fa'amu, maka ya mereka pun menjadi buta, wasamu, dan juga tuli. Summa taballahu alaihim, ya, kemudian Allah menerima taubat mereka bagi yang bertaubat. Summa amu wasamu, kemudian setelah taubat begitu lagi ya, kemudian mereka buta lagi, tuli lagi. Kasirum minum, kebanyakan dari mereka. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, buta dan tuli di sini ya maksudnya adalah mereka buta dari melihat kebenaran dan telinga mereka tuli dari mendengarkan kebenaran, sehingga mereka makin sesat, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita saksikan ya, ketika kita membaca tafsir dari surah Al-Baqarah, itu kita lihat bagaimana orang Yahudi itu berkali-kali ya dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka diampuni, bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu ya bermaksiat lagi, dihadap lagi. Begitu seterusnya. Ini menunjukkan betapa besarnya pengingkaran orang-orang Yahudi. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materi pada hari ini. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Ayat 67. Khabar dari lafzul jalalah Allah. Mana 67? Kita balik dulu ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Pertanyaannya apakah khabarnya hanya ya'simuka atau ya'simuka minan nas gitu ya. Kalau kita ngirap itu kan yang terpenting pada langkah pertama adalah kita harus mencari mana umdah, mana fadlah gitu ya. Itu dulu. Jadi konsep dasarnya harus paham dulu. Mana umdah kalimat inti, mana keterangan tambahan. Jadi kalau kita ngirap wallahu ya'simuka minan nas, kita harus mendeteksi mana yang umdah, mana yang fadlah. Ini kan jelas minanas ini fadlah ya, ya enggak? Karena kan ini keterangan tambahan aja. Jadi kalau mau dicari khobarnya mana, yang ya'simuka aja. Jadi ya'simuka jumlah fi'il fa'il yang makulbinya sebagai khobarnya lafzul jalalah Allah. Nanti minanas ini sifatnya fadlah aja. Keterangan. Enggak ada pun enggak apa-apa. Kan yang dimaksud dengan fadlah seperti itu ya. Ketiadaannya itu tidak memberikan pengaruh pada i'rab. Keberadaannya pun hanya menambah dari sisi makna aja. Tidak berpengaruh pada kalimat utama. Kalimat utama tetap sempurna. Itu definisi dari fadlah. Ya, nah. Untuk matub yang berturut-turut masih budaya list ya. Matubnya kayak yang pertama ya Ustaz. Ya. Bagaimana dengan da'at jika da'at itu berturut-turut? Apakah juga begitu? Baik, dijawab satu dulu ya. Betul, kalau matub turut-turut ke yang pertama misalnya ja'a Zaidun wa Aisyatu wa Talibani wa Tulabu wal Mudari satu, itu semuanya matubnya ke Zaidun ya. Itu kalau matub. Kalau na'at berturut-turut apakah ke yang pertama juga? Nah, di sini budaya les kasih contoh ya. Ja'a rajulul ghaniyyu tajiru. Nah, ini kalau kayak gini kalimatnya ja'a fil madi ar-rajulu fa'il al-ghaniyyu na'at ke rajul. At-tajiru sama na'at ke rajul juga. Ya. Jadi na'at pun sama satu. Kita enggak bisa bilang tajir na'atnya ghani, enggak. Jadi baik ghani dengan tajir sama-sama na'atnya ke rajul, kayak gitu. Ya. Jadi na'at pun satu juga sama. Sama kayak atau ma'tuf ya. Nah. Tapi barangkali sampai di sini materi kita, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.